Duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru La rame dendang badendang si nona si tuana balenggang ke sana balenggang kemari dan balenggang ke kiri dan ke kanan menyanyi dan menari La rame dendang badendang si nona si tuana balenggang ke sana balenggang kemari dan balenggang ke kiri dan ke kanan menyanyi dan menari Sayang dilare si nona si tuan balenggang pula bale si nona sambil menyanyi dan menari si nona seperti orang bersaudara si nona sayang dilare si nona si tuan balenggang pula bale si nona sambil menyanyi dan menari seperti kami orang semua bersaudara Sayang dilale si nona si tuan balenggang pula bale si nona sambil menyanyi dan menari si nona seperti orang bersaudara si nona sayang dilale si nona si tuan balenggang pula bale si nona sambil menyanyi dan menari seperti kami orang semua bersaudara Duru duru duru duru duru duru duru duru duru